95.6 Bintang Tenggara. Jam 9 pagi. Peng, sampean harus minum Ultra Flu Extra. Cak, kepalaku ini sakit flu. Aduh. Itu namanya sakit campur. Obatnya mesti yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya sudah, Ultra Flu Extra. Sakit kepala lo, Cak. Minum Ultra Flu Extra. Campur flu lo? Iya, minum Ultra Flu Extra. Campur batuk juga, Cak. Pokoknya kalau sakit campur, enggak ada lain obat, Ultra Flu Extra. Ultra Flu Extra dengan parasetamol 600 ml lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai. Peng, ya Cak, sudah agak campur lagi, Cak. Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra, Cak. Ultra Flu Extra diciptakan memang untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus. Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk dari Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Duh, dia nggak bisa ya. Dari tadi goyang aja tuh tangan. Kenapa sih? Gatal nih kakiku. Ih, gak sembuh-sembuh. Giliran garuk suruh bantu. Gatal-gatal itu kamu kena kutu air. Rangen, bisa-bisa kadas kurap jadi satu. Ih, malu atuh. Iya, terus gimana? Duh, gatal. Nih, aku kasih ahlinya menghilangkan semua urusan gatal-gatal. Oleskan Neo Ultrasilin. Panu, kadas, kurap, apalagi kutu air, rangen seperti kamu ini amblas tanpa bekas. Bila kaki terasa gatal-gatal karena kutu air, panu, kadas, atau kurap, oleskan saja si bungkus hijau Neo Ultrasilin. Dijamin hilang tanpa bekas. Mas, mau kan? Garuk aja sendiri. Goyang tangan. Udah hilang kok gatalnya. Kan udah digoyang sama Neo Ultrasilin. Oleskan. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson Pharma. Duh, weteng rasane tugel. Oh, ala didi. Pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener. Sembarang tadi gak enak. Iki lho, Ombenono Empro, cukup tes, lancar wis sembarangi. Tes. Penake sampeyan ngomong Empro. Empro manggata probiotik, nutrisi kesehatan kanggo njogo metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke? Waras we. Empro Manggata Probiotik, paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes, dicampurno minuman utawa makanan, diombe saben dino, metabolisme awak dadi bener, sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun ing awak ilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. Selamat pagi. Bintang Tenggara, semangat musik Indonesia. Sahabat Bintang, sesaat lagi Anda bisa mengikuti kelanjutan dari drama radio serial Mahkota Mayangkara. Berhasilkah Rakuti menguasai Aji Segoro Geni yang merupakan gurunya sama dengan Tom Bajil ini ya. Dan untuk sahabat Bintang, hari ini sudah memasuki episode ke-5 dengan judul Laki-Laki Mengejar Mimpi, seri ke-121 dan 122. Saya Lisa yang bertugas menyampaikan selamat mengikuti jalannya cerita. Paul Pirik dan Carol Superpil mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Mayangkara. Nenek Raga Runting. Ayu. Cerita ini kelanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-121 ini, didukung oleh para pemain, Chris Urspon sebagai Rakuti, Api Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong, boyong, uloro. Sakit pinggang, jadi sembuh. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pill. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok, kuloro. Sakit pinggang, jadi sembuh. Minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik, produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Menjelang tengah hari, mereka tiba di lereng yang terjal dan tinggi. Matahari bersinar dengan merdeka, tanpa sepotong awan pun menghalanginya. Laki-laki tua menyuruh Rakuti berbaring di atas lempengan batu, dalam keadaan telanjang pulang. Rakuti menggeliat-geliat kepanasan. Aduh, panas sekali, Guru. Saya seperti terbaring di atas bara api. Diam, Rakuti. Tutup mulutmu itu. Tak ada ilmu yang hebat dapat diperoleh dengan mudah. Baik, Guru. Tahan. Kau harus kuat menahan rasa panas, sebab kau akan menjadi rajanya panas. Apa yang kau lihat sekarang, Rakuti? Saya hanya melihat kilatan-kilatan cahaya matahari, Guru. Mata saya silau sekali. Dengar. Sekarang ini kau sedang memandang wajah Sang Hyang Bagaskara. Kau sedang memandang wajah Rajanya Api. Kau harus berlaku hormat kepadanya, sebab kau akan mohon kekuatan darinya. Iya, Guru. Aduh, lalu apa lagi yang harus saya lakukan, Guru? Dengar baik-baik, Rakuti. Sekarang ini kau sedang bersiap-siap menjalankan Semadi Api. Semadi api juga biasa disebut tapa geni. Semadi api pada dasarnya merupakan ulah kanuragan untuk menyiapkan tubuh kita menjadi wadah yang akan menampung aliran panas dari Sang Hyang Bagaskara. Seorang pendekar yang kuat semadi apinya akan mempunyai tubuh yang kuat, nyawa yang ulet di tengah medan peperangan. Sekarang pandang terus-menerus wajah Sang Hyang Bagaskara. Aturlah pernapasanmu. Jangan terlalu cepat. jangan terlalu lambat. Sedang-sedang saja. Nah, kerjakan. Iya, begitu. Lakukan terus. Iramanya harus teratur. Sementara pandangan matamu tetap mengarah pada Sang Hyang Bhagaskara. Bagus. Nah, sekarang siapkanlah mantra yang baru saja kuberikan kepadamu. Bacalah berulang kali mantra itu di dalam hati. Terus menerus. Sesuai dengan tarikan nafas. Sementara pandangan mata jangan berubah. Tetap mengarah ke wajah Sang Hyang Bhagaskara. Kau dapat melakukannya sekarang? Saya akan mencobanya, Guru. Rakuti segera mengerjakan apa yang diperintahkan gurunya. Pandangan matanya menerawang kilatan-kilatan cahaya matahari yang menyengat. Napasnya turun naik secara teratur. Setelah tarikan napas yang ke-100 kalinya, Rakuti mulai membaca mantra di dalam hati. Siro Ratu Ning Geni. Siro Angwasa Nila Kuning Geni. Jagat Tiro Jagat Geni. Langit Tiro Langit Geni. Segoro Niro Segoro Geni. Siro Ratu Ning Geni. Siro Angwasa Nila Kuning Geni. Langit Tiro Langit Geni. Jagat Tiro Jagat Geni. Segoro Niro Segoro Geni. Rakuti terus membaca mantra di dalam hati. Sementara matanya menatap kilatan-kilatan cahaya matahari yang menyilaukan. Tiba-tiba dia melihat kilatan-kilatan cahaya matahari pecah dan menyebar ke berbagai penjuru. Dia melihat warna langit menjadi kemerah-merahan. Warna merah itu bermunculan di mana-mana dan mulai mengurung dirinya. Akhirnya dia merasa dirinya tenggelam di dalam koparan warna merah. Tapi aneh sekali, dia sama sekali tidak merasa panas. Dia hanya merasa hangat, seperti tidur mengenakan selimut. Warna merah yang berpencar-pencar itu perlahan-lahan mendekat, seolah-olah terhisap oleh kekuatan pikirannya. Dan pada saat itulah, dia merasa dirinya telah bersatu dengan kekuatan Sang Hyang Bhagaskara. Siro Ratu Ning Geni. Siro Angwasanila Kuning Geni. Jagat Tiro Jagat Geni. Langit Tiro Langit Geni. Segoro Niro Segoro Geni. Kau mampu bertahan cukup lama. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Rakuti. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau alami? Rakuti kemudian menceritakan pengalamannya pada saat sedang melakukan samadhi api. Tentang kilatan-kilatan cahaya yang pecah berpencar-pencar menjadi kumpalan-kumpalan berwarna merah. Tentang tubuhnya yang tidak terasa panas lagi. Dan tentang gumpalan berwarna merah yang mengurung dirinya. Kemudian dia merasakan bahwa jiwa raganya telah bersatu dengan kekuatan api. Aneh sekali, Guru. Tiba-tiba saya melihat matahari lenyap di angkasa. Dan saya merasakan tubuh saya menjadi hangat. Itu sebagai pertanda bahwa kau sudah bersatu dengan Sang Hyang Bhagaskara. Kau sudah menjadi bagian daripada api itu sendiri. Luar biasa. Kau ternyata berbakat besar mendalami ilmu kanuragan, Rakuti. Dulu aku pernah mempunyai beberapa orang murid. Waktu itu aku juga menganggap mereka berbakat. Tapi setidak-tidaknya mereka membutuhkan waktu 40 hari untuk mencapai tahap seperti kau sekarang ini. Terima kasih, Guru. Lalu sekarang apa lagi yang harus saya lakukan, Guru? Yang harus kau lakukan sekarang ini ialah jangan menjadi besar kepala. Jika seseorang sedang mendalami suatu ilmu tingkat tinggi, besar kepala merupakan hambatan yang sangat berat. Ya guru, saya akan mengikuti segala petunjuk guru. Baiklah, samadhi api itu harus terus-menerus kau lakukan setiap hari. Pada saat langit sedang terang dan matahari memancar bebas ke permukaan bumi, lakukanlah samadhi api. Semakin banyak semakin baik. Jika samadhi apimu sudah benar-benar sempurna, barulah aku akan memberimu wejangan tentang ilmu pukulan segara geni. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Laki-laki tua merasa gembira karena Rakuti selalu patuh menuruti segala petunjuknya. Suatu malam, 17 hari kemudian, laki-laki tua memanggil Rakuti. Mereka duduk di lantai ruangan goa. Angin dingin memukul dinding-dinding goa, membawa kabut dari lereng-lereng di atasnya. Rakuti? Ya, guru. Bagaimana samadhi apimu? Saya terus melakukannya setiap hari, guru. Kecuali hari sedang mendung. Sekarang saya merasa lebih mudah memusatkan pikiran saya, guru. Apa yang kau alami pada saat sedang bersatu dengan kekuatan Sang Hyang Bhagaskara? Saya merasa tenang, guru. Hati saya merasa tentram. Tentram dan damai. Seolah-olah saya hidup sendirian di muka bumi ini. Bagus. Itu merupakan pertanda bahwa samadhi apimu semakin sempurna. Sekarang dengar, Rakuti. Iya, guru. Aku akan memberimu pengertian-pengertian tentang Aji Segoro Geni. Iya, guru. Saya siap mendengarkan segala wejangan guru. Aji Segoro Geni ialah pukulan yang mengandalkan tenaga panas yang terdapat di dalam tubuh manusia itu sendiri. Semakin panas pukulan itu, semakin sempurna. Semakin panas pukulan itu, semakin besar daya hancurnya. Itulah sebabnya kau harus melakukan samadhi api terus-menerus. Samadhi api tujuannya hanyalah untuk meningkatkan kemampuan panas di dalam tubuh kita. Begini saja. Sekarang, ayo, ikut aku. Ya, guru. Laki-laki tua melangkah meninggalkan ruangan goa. Rakuti mengiring di belakangnya. Mereka kemudian berdiri berhadap-hadapan di halaman goa. Coba sekarang buatlah kuda-kuda yang baik. Iya, guru. Bagus. Sekarang gosok-gosokkan telapak kakimu di tanah. Iya, cukup. Itu merupakan persiapan. Selanjutnya, gosok-gosokkan telapak tanganmu sampai terasa panas. Baik, guru. Iya, cukup. Selanjutnya pusatkan pikiranmu sambil membayangkan Sang Hyang Bhagaskara. Jika kau mulai melihat kumpalan-kumpalan berwarna merah dan kau merasakan tubuhmu menjadi hangat, pusatkan kekuatanmu itu di telapak tangan kanan. Bagaimana? Kau bisa melakukannya? Saya akan mencobanya, Guru. Bagus. Kerjakan. Rakuti memejamkan matanya sesaat. Karena dia sudah dapat menguasai samadhi api, maka dalam waktu yang singkat, Rakuti sudah melihat kumpalan-kumpalan berwarna merah. Kumpalan-kumpalan berwarna merah itu pecah menyebar, kemudian mengurung dirinya bagaikan lautan api. Saat berikutnya, dia merasa tubuhnya menjadi hangat. Dan sekarang Rakuti menyalurkan hawa panas ke telapak tangan kanannya. Tubuh Rakuti bergetar dengan hebat. Mulutnya mendesis-desis dan mengeluarkan hawa panas. Demikian pula liang telinga, hidung dan lubang duburnya seolah-olah mengeluarkan hawa panas. Pada saat itulah laki-laki tua menghampirinya. Apa yang kau rasakan di telapak tanganmu sekarang, Rakuti? Aneh sekali, Guru. Saya justru merasakan telapak tangan saya dingin. Dingin sekali. Kaku dan dingin. Bagus. Kalau begitu, kau sudah dapat melampaui kekuatan api. Sebenarnya, telapak tanganmu menyimpan panas yang luar biasa. Saking panasnya, justru berubah menjadi terasa dingin. Itulah pertanda bahwa kau siap melepaskan pukulan. Sekarang lihat, Rakuti. Lihat. Di depanmu ada sebuah pohon tua. Coba kerahkan kekuatanmu untuk memukul pohon tua itu. Baik, Guru. Bagus, cepat. Sekarang pukul. Pukul pohon itu, Rakuti. Pukul. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Guru, apa yang telah saya lakukan, Guru? Kau bisa melihat sendiri. Pohon tua itu hangus terbakar. Oh, luar biasa. Saya tidak menduga bahwa saya dapat melakukannya, Guru. Setelah kau latihan terus-menerus, kau dapat melakukan yang lebih hebat lagi. Tapi, Guru, saya setengah sadar ketika melakukannya. Apakah ini dapat dibenarkan, Guru? Tentu saja tidak. Kau harus sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Jika kau sedang bertarung, bagaimana kau dapat memenangkan pertarungan kalau kau sendiri setengah sadar? Itu hanya karena kau belum terlatih, Rakuti. Sekarang kau harus mulai berlatih setiap malam di tempat ini. Aku yakin 7 hari kemudian kau sudah dapat menguasai pukulan Segoro Geni secara lebih baik. Yeah! Yeah, yeah! Dengan semangat tinggi, Rakuti terus berlatih memantapkan pukulan yang dilampari Aji Segara Geni. Dia berlatih di bawah pengawasan gurunya, laki-laki tua yang sampai saat ini masih belum dikenalnya. Yeah! Yeah, yeah! Semakin lama pukulan Rakuti semakin mantap. Laki-laki tua girang melihat perkembangan murid tunggalnya yang pesat. Yeah! Yeah, yeah! Bagusku sekali, Rakuti. Aku pernah mempunyai banyak murid. Tapi di antara mereka, tidak ada yang dapat mendingi kemajuanmu dan bakatmu. Bagus. Aku senang melihat perkembanganmu. Terima kasih, Guru. Semua ini berkat bimbingan dan pengawasan Guru. Sekarang kau boleh istirahat. Mari kita bercakap-cakap di ruangan gua. Bangga melihat kemajuanmu yang pesat. Guru, saya masih mohon bimbingan dan pengawasan Guru. Dan saya akan selalu mengikuti perintah Guru selanjutnya. Jika kau terus-menerus berlatih dengan tekun, dalam waktu 100 hari, kau sudah akan dapat menguasai pukulan Aji Segoro Geni dengan sempurna. Saya merasa senang, Guru. Saya senang dan hati saya bahagia sekali. Kalau saja saya tidak dapat bertemu dengan Guru, barangkali saya sudah menjadi seorang laki-laki yang putus asa. Putus asa dan kemudian kau berguru pada sepungkap batu, ah? Sekarang saya sudah menyadari kekeliruan saya, Guru. Untung saya segera dapat bertemu dengan Guru. Dengar, Rakuti. Jika nanti kau kembali ke tengah-tengah masyarakat, jika nanti kau kembali hidup di antara kerumunan manusia di bawah sana, kau tidak perlu merasa berkecil hati lagi. Kau sudah mempunyai pukulan andalan. Kau tidak akan diremehkan orang, dan kau pasti akan dapat memperoleh apa yang kau inginkan. Kukira kau akan menjelma menjadi seorang pendekar tanpa tanding. Ampun, Guru. Menjadi pendekar tanpa tanding bukanlah tujuan akhir dari cita-cita saya, Guru. Apalagi kau sudah menjadi raja. Kau seorang pendekar dan kau juga seorang raja. Seluruh bumi Majapahit ini dapat kau genggam dengan mudahnya. Semua bawahanmu akan bertekuk lutut dan bersujud. Kaum pemberontak tidak akan berkutik jika kau sudah menjadi raja. Para pembangkang akan lari tunggang langgang. Dan aku, tentu saja aku akan merasa sangat bangga. Teruskan, Rakuti. Teruskan cita-citamu. Kau harus dapat menjadi Raja Majapahit. Ampun, Guru. Dengan Aji Segoro Geni pemberian Guru, saya tidak perlu khawatir lagi. Saya banyak bertemu dengan pendekar di sepanjang perjalanan hidup saya. Tapi saya belum pernah melihat pukulan dahsyat seperti Aji Segoro Geni. Saya kira Aji Segoro Geni pemberian Guru. Tiada bandingannya di muka bumi ini, Guru. Saya sangat berterima kasih sekali, Guru. Saya tidak akan dapat melupakan budi baik Guru. Sekarang apa rencanamu, Rakuti? Ampun, Guru. Kalau memang sudah tidak ada pelajaran lagi, saya mohon pamit. Saya akan segera kembali ke desa kelahiran saya untuk mempersiapkan diri. Oh, sepertinya kau sudah yakin sekali. Bagaimana saya tidak yakin, Guru? Dengan Aji Segoro Geni, saya akan dapat mengepal seluruh pendekar yang bertebaran di muka bumi Majapahit. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Encok, encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Malam itu Rakuti bercakap-cakap dengan gurunya di lantai ruangan goa. Laki-laki tua nampak puas. Dia merasa bangga mempunyai murid Rakuti yang dapat dengan mudah mencernakan pelajaran-pelajarannya. Lalu apa rencanamu sekarang, Rakuti? Ampun, Guru. Kalau memang sudah tidak ada pelajaran lagi, saya mohon pamit. Saya harus segera kembali ke desa kelahiran saya untuk mempersiapkan diri. Rakuti, sepertinya kau yakin sekali bahwa suatu saat kau akan benar-benar bisa menjadi raja. Bagaimana saya tidak yakin, Guru? Guru telah memberi saya ilmu Segoro Geni. Dengan Naji Segoro Geni, saya akan dapat dengan mudah menggenggam pendekar-pendekar yang bertebaran di seluruh pelosok Majapahit. Saya akan berdiri paling tinggi di antara mereka. Saya akan menghimpun mereka, dan bersama mereka, saya akan mengempur benteng Majapahit. Itulah tujuan saya. Itulah cita-cita saya. Bagaimana saya tidak yakin, Guru? Tapi sebaiknya kau jangan terlalu yakin, Rakuti. Menurut pendapatku, Aji Segoro Geni bukanlah ilmu yang paling tinggi. Benarkah demikian, Guru? Apakah masih ada ilmu lain yang lebih tinggi? Semula aku juga berpendapat begitu. Aku memperdalam Segoro Geni di lereng Gunung Tengger. Akulah yang menciptakan ilmu itu. Semula aku mengira bahwa ilmu itu merupakan puncak dari segala ilmu. Artinya, tidak ada lagi yang menandingi ataupun melebihi keunggulannya. Tapi ternyata tidak. Tidak? Jadi masih ada ilmu lain yang lebih tinggi? Ya, ada. Ilmu apa, Guru? Saya ingin tahu. Saya ingin tahu ilmu apa yang dapat melebihi Aji Segoro Geni. Ilmu pedang naga puspa. Ilmu pedang naga puspa. Mengapa guru dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu pedang naga puspa melebihi Aji Segoro Geni? Karena aku sudah melihatnya sendiri. Aku sudah membuktikannya sendiri. Beberapa tahun yang silam, aku sempat bertarung melawan ilmu pedang naga puspa. Aku tidak pernah menduga sama sekali bahwa di dunia ini ada ilmu pedang sedahsyat itu. Benar-benar dahsyat. Aku seperti bertarung melawan taring-taring Batara Kala. Aku sudah mengerahkan seluruh kemampuan Aji Segoro Geni. Tapi usahaku hampir tidak ada gunanya. Akhirnya aku terpaksa mengakui, ilmu pedang naga puspa jauh lebih dahsyat. Itulah sebabnya aku sampai tinggal di hutan-hutan ini, Rakuti. Aku benar-benar merasa terpukul. Aku malu. Kekuatan Aji Segoro Geni yang kuhimpun puluhan tahun musnah seketika. Aku malu dan putus asa. Aku tidak mampu lagi menyembunyikan wajahku karena rasa malu. Akhirnya aku kabur ke tengah-tengah hutan. Aku hidup seperti orang liar. Memang terasa pahit sekali kekalahan bagi seorang pendekar. Apalagi aku adalah seorang guru. Setidak-tidaknya aku pernah menjadi guru. Sungguh-sungguh nista, memalukan. Aku hampir tidak sanggup hidup setelah kekalahan itu, Rakuti. Siang dan malam, aku merintih di tengah-tengah hutan. Siang dan malam, aku meratapi kekalahanku. Kemudian aku berjanji di dalam hati, Biarlah aku hidup terbuang di hutan selama-lamanya. Aku memang tidak pantas lagi menjadi seorang pendekar pilih tanding. Karena itu, Rakuti, kau boleh menepuk dadamu jika berhadapan dengan pendekar dari berbagai macam aliran. Tapi awas, hati-hatilah, jangan sembrono, dan jangan berani sombong jika suatu saat nanti kau berhadapan dengan ilmu pedang naga puspa. Ampun, Guru. Siapakah pemilik ilmu pedang naga puspa? Mungkin kau pernah mendengar nama itu, karena nama itu sudah sangat terkenal di pelosok Majapahit. Dia adalah seorang panglima perang. Panglima perang? Senopati Majapahit? Namanya Arya Kamandanu. Iya, Guru. Sepertinya saya pernah mendengar nama itu. Tapi sudah lama sekali. Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Nah, Rakuti, kukira sudah cukup. Kalau kau besok mau pergi meninggalkan tempat ini, pergilah. Hanya satu yang kupesankan kepadamu. Hati-hatilah jika berhadapan dengan ilmu pedang naga puspa. Lebih baik kau menghindar. Jangan mencari perkara dengan orang yang bernama Arya Kamandanu. Aku sendiri tidak tahu apa sekarang ini dia masih menjadi panglima perang Majapahit ataukah tidak. Aku tidak tahu lagi tentang dunia luar. Selama ini aku hanya hidup mengembara di hutan-hutan. Tapi ingatlah, jangan mencari perkara dengan pendekar yang satu ini. Iya, Guru. Saya akan selalu mengindahkan nasihat-nasihat Guru. Malam itu Rakuti tidur dengan gelisah. Apa yang baru saja dituturkan gurunya terus melekat di angan-angannya. Sebentar dia berbalik ke kiri, sebentar ke kanan. Sementara itu laki-laki tua juga nampak gelisah. Gelisah bercampur rasa sedih. Matanya kelihatan kuyu, memandang mulut gua yang taram-temaram oleh kabut. Ayo, Arya Kamandanu, kerahkan seluruh kepandaianmu. Jika kau masih merasa masih mempunyai simpanan ilmu, keluarkan! Keluarkan seluruhnya! Hadapilah aku, Wong Agung! Aku sudah siap, Wong Agung. Marilah kita menjadi dua orang pendekar yang tidak mengecewakan. Siro Ratu Ninggeni, Siro Angwasani Laku Ninggeni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Sekoro Niro, Sekoro Geni. Kurang ajar. Apakah aku sedang berhadapan dengan seorang dewa? Aji Sekoro Geniku tidak mempan. Ilmu apa yang dimiliki orang ini? Ayo, Wong Agung. Lihatlah. Aku masih berdiri tegak. Pukulanmu memang hebat sekali. Pukulan yang dahsyat. Tapi lihatlah, aku masih dapat berdiri tanpa goyah. Jangan sombong, Arya Kamandanu. Bersiaplah. Jika kali ini aku gagal, aku terima kalah. Siro Ratu Ninggeni, Siro Angwasani Laku Ninggeni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Segoro Niro, Segoro Geni. Yeah! aku harus dapat membinasakan orang ini. Aku malu kalau sampai gagal. Tapi sudah beberapa kali dia terpukul aji sekali. Tubuhnya masih berdiri dengan tegar. Apakah aku harus kalah? Apakah Wong Agung harus menjadi seorang pecundang? Oh, hancur. Hancurlah hidup. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Pertarungan yang memalukan. Pertarungan yang menghancurkan hidupku. Aku benar-benar merasa kehilangan muka. Sekalipun aku berhasil membunuh Bulungga, tapi akhirnya aku dipermalukan. Aku terpaksa lari terpirit-pirit seperti seekor tikus. Belum pernah aku mengalami nasib sial seperti waktu itu. Wong Agung bisa melarikan diri dari pertarungan. Bagaimana ini mungkin terjadi? Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Apakah orang itu sekarang masih hidup? Dan apakah dia masih menyimpan ilmu pedang naga puspa? Kalau sampai Rakuti bertemu dengannya, dia pasti akan mendapat kesulitan besar. Guru. Guru. Guru bicara sendirian. Rakuti, kau belum tidur juga? Saya dengar guru bercakap-cakap sendirian. Apakah saya telah mengganggu guru? Tidak, Rakuti. Aku baru saja terkenang suatu peristiwa yang tidak mungkin kulupakan seumur hidupku. Peristiwa memalukan. Peristiwa di mana aku pernah dikalahkan. Maksud guru, ketika guru bertarung melawan panglima perang yang bernama Arya Kamandanu? Sudahlah, Rakuti. Semuanya sudah terjadi. Dia memang lebih hebat. Ilmu pedang naga puspa lebih hebat. Aku harus menerima kenyataan pahit ini. Maaf, guru. Maaf. Ada apa, Rakuti? Apakah masih ada sesuatu yang ingin kau ketahui? Maaf, guru. Sampai saat ini guru masih belum memperkenalkan diri. Saya masih belum tahu siapa nama guru. Apakah guru keberatan menyebutkan nama guru? Rakuti, apakah nama itu begitu penting bagimu? Saya hanya ingin tahu siapa nama guru saya. Apakah ini salah? Oh, tentu saja tidak. Baiklah. Aku tidak keberatan. Dulu, aku adalah seorang guru. Aku mempunyai banyak murid. Aku mendirikan sebuah padepokan di lereng Gunung Tengger. Namaku Wong Agung. Thank you. Pagi harinya, Rakuti terbangun dan dia melihat gurunya duduk termenung di depan mulut goa. Sekarang dia sudah tahu siapa nama gurunya. Memang benar, laki-laki tua itu adalah Wong Agung, pimpinan perguruan Lereng Tengger. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah bertarung melawan Arya Kamandanu dan dapat dikalahkan. Dialah guru Empu Bajil. Perlahan-lahan Rakuti menghampiri gurunya yang masih duduk termenung sambil menatap lembah-lembah hijau di hadapannya. Ampun guru, saya mohon pamit. Saya akan segera kembali ke desa kelahiran saya. Baiklah Rakuti, mudah-mudahan cita-citamu terkabul. Aku berdiri di belakangmu. Terima kasih guru. Kau boleh terus menggunakan tombak Padmayoni. Senjata itu juga mengandung sifat-sifat api yang menonjol. Jadi senjata itu cocok dengan ilmu yang sekarang sudah kau kuasai dengan baik, Aji Segoro Geni. Ya guru, kalau memang guru mengizinkan, saya tetap akan menggunakan senjata ini. Sebaliknya, kalau guru melarang, saya tidak akan menggunakannya lagi. Dan ingat Rakuti, ingat pesanku. Kau tidak perlu gentar menghadapi berbagai macam ilmu dari berbagai macam aliran. Hanya satu yang perlu kau waspadai. Ilmu pedang naga puspa. Ilmu yang satu ini sangat dahsyat. Dan pendekar yang memilikinya juga menyimpan kekuatan sangat dahsyat. Barangkali hanya Batara Brahma yang sanggup mengalahkannya. Iya guru, saya tidak akan melupakan pesan-pesan dan peringatan guru. Guru, sekarang saya mohon pamit. Ya, berangkatlah. Jika kau nanti sudah berhasil menjadi Raja Majapahit, aku ingin kau datang kemari. Tentu guru, saya tidak akan melupakan guru. Keberhasilan saya adalah juga keberhasilan guru. Rakuti kemudian mencium kaki Wong Agung satu persatu. Wong Agung membelai rambut Rakuti yang panjang dan berombak. Rakuti segera bangkit. Dia mengangguk kecil ke arah gurunya sebelum kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan mulut goa. Rakuti, Rakuti, anak muda ini luar biasa. Dia juga mempunyai cita-cita yang sangat aneh, menjadi raja. Bagaimana dia bisa mempunyai cita-cita menjadi raja? Tapi ya, siapa tahu dia akan berhasil. Rakuti, Rakuti, sekarang aku mempunyai seorang murid dan dia bernama Rakuti. Rakuti terus melangkah dengan perasaan nyaman. Dia berjalan melintasi pohon-pohon liar, menyusuri hutan lebat di sepanjang kaki Gunung Anjasmara. Tiba-tiba dia menghentikan langkah-langkahnya. Sekarang aku sudah memiliki Aji Segoro Geni. Kekuatan Dewa Api mengalir di dalam darahku. Panas Sang Hyang Bagaskara telah menyatu di dalam tubuhku. Untung aku bertemu dengan Wong Agung. Aku bertemu dengan orang itu pada saat jiwaku mulai digerayangi keputusasaan. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Dengan Aji Segoro Geni, aku dapat menyingkirkan musuh-musuhku. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Aku ingin mencobanya. Aku ingin mencoba Aji Segoro Geniku. Rakuti kemudian memasang kuda-kuda. Telapak kakinya digosok-gosokan. Kemudian kedua telapak tangannya digosok-gosokan sampai terasa panas. dan saat berikutnya dia memejamkan mata dan mulai mengucapkan mantra. Siro ratuning geni, siro anguasanila kuning geni, jagat iro jagat geni, langit iro langit geni, segoro niro segoro geni. Ya. Luar biasa. Aji Segoro Geni benar-benar luar biasa. Lihatlah, aku dapat memukul hancur sebatang pohon. Aku akan mencobanya lagi. Ya. Luar biasa. Aji Segoro Geni memang luar biasa. Sekarang aku benar-benar yakin. Rakuti, suatu saat nanti pasti akan menjadi raja. Tapi bagaimana dengan ilmu pedang naga puspa? Kurang ajar. Aku tidak ingin ada ilmu lain yang dapat menandingi Aji Segoro Geni. Apa itu pedang naga puspa? Aku tidak percaya ilmu itu dapat mengungguli Aji Segoro Geni. Barangkali guru sengaja membohongi aku supaya aku tidak menjadi sombong. Arya Kamandanu. Kalau begitu, aku harus mencari orang yang bernama Arya Kamandanu. Rakuti mendadak menjadi panas. Dia benar-benar penasaran. Dia tidak ingin ada ilmu lain yang dapat mengungguli Aji Segoro Geni. Karena itu, dia bertekad untuk mencari Arya Kamandanu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Carol Superpio. Aduh, aduh, sakit tepinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong, uloro. Sakit tepinggang, jadi sembuh, minum Carol Superpio. Aduh, rematik kukuma. Sakit pinggang, encok rematik, minum Carol Superpil, buang air kecil jadi lancar, dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit tepinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro. Sakit tepinggang, jadi sembuh, minum Carol Superpil. Carol Superpil, menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Tetaplah bersama kami, Bintang Tenggara. 956 Bintang Tenggara, semangat musik Indonesia. Sahabat Bintang, baru saja kita mendengar drama radio serial Mahkota Mayangkara untuk episode kelima dengan judul Laki-laki Mengejar Mimpi, seri yang ke-121 dan 122. Berhasilkah Rakuti merebut Mahkota Mayangkara dan bertemu dengan Arya Kamandanu? Anda bisa terus menyimak kelanjutan ceritanya setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi hanya di 956 Bintang Tenggara. Sahabat Bintang, hidup tidak lepas dari masalah dan kadang membuat Anda jatuh ke bawah. Adalah pilihan untuk lari darinya atau belajar darinya. Saya Lisa yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Peng, sampean harus minum Ultra Flu Extra. Cak, kepalaku ini sakit flu. Aduh, acok. Itu namanya sakit campur. Obatnya mesti yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya sudah, Ultra Flu Extra. Sakit kepala lo, Cak. Minum Ultra Flu Extra. Campur flu lo? Iya, minum Ultra Flu Extra. Campur batuk juga, Cak. Pokoknya kalau sakit campur, gak ada lain obat, Ultra Flu Extra. Ultra Flu Extra dengan paracetamol 600 mili lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai. Peng, ya Cak, sudah agak campur lagi sakit. Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra, Cak. Ultra Flu Extra diciptakan memang untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus. Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk dari Hanson Pharma. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Duh, dia nggak bisa ya. Dari tadi goyang aja tuh tangan. Kenapa sih? Gatal nih kakiku. Ih, nggak sembuh-sembuh. Giliran garuk suruh bantu. Gatal-gatal itu kamu kena kutu air. Rangen, bisa-bisa kadas kurap jadi satu. Ih, malu atuh. Iya, terus gimana? Duh, gatal. Nih, aku kasih ahlinya menghilangkan semua urusan gatal-gatal. Oleskan Neo Ultrasilin. Panu, kadas, kurap, apalagi kutu air, rangan seperti kamu ini amblas tanpa bekas. Bila kaki terasa gatal-gatal karena kutu air, panu, kadas, atau kurap, oleskan saja si bungkus hijau Neo Ultrasilin. Dijamin hilang tanpa bekas. Mas, mau kan? Garuk aja sendiri. Goyang tangan. Udah hilang kok gatalnya. Kan udah digoyang sama Neo Ultrasilin. Oleskan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson Pharma. Suatu hari di sebuah pasar. Ini dia. Mama salah pilih. Masa sih? Ma, dari dulu larutan penyegar yang benar ini loh. Yang ada gambar badak buatan Sinde. Lah, yang ini? Itu bukan yang dulu. Jadi mama salah pilih. Jangan salah pilih. Larutan penyegar dari dulu tetap yang ada gambar badak buatan Sinde Budi Sentosa sejak 1980. Panas dalam, sariawan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar, tetap minum larutan penyegar cap badak. Larutan penyegar cap badak tersedia dalam kemasan botol dan kaleng dengan rasa pilihan jeruk, melon, jambu, stroberi, dan leci. Larutan penyegar hanya cap badak. Larutan penyegar cap badak. Larutan penyegar cap badak, khasiat tetap sama, produksi Sinde Budi Sentosa. Bintang Tenggara. Bintang Tenggara. Jam 10 pagi. Wisatapedia Banyuwangi. Kota yang elok dengan beragam tempat-tempat eksotis khas tropis. Wisatapedia, tak kenal maka tak sayang. Wisatapedia Banyuwangi, dekat di hati. Sahabat Bintang, Banyuwangi, kota yang elok dengan beragam tempat-tempat eksotis khas tropis. Tak kenal maka tak sayang. Wisatapedia Bintang Tenggara mengajak Anda mengetahui betapa indahnya Banyuwangi. Kali ini Anda akan kami ajak mengetahui Kalibendo. Agrowisata Kalibendo terletak kira-kira 25 km dari Banyuwangi. tepat pada jalur perjalanan ke atau dari Gunung Ijen. Agrowisata ini terletak di dataran tinggi. Pemandangannya adalah perkebunan yang khas, karet, kopi, dan cengkeh diproduksi di sini. Udaranya enak dan sejuk. Para pengunjung bisa melihat bangunan tua bekas kantor kerja Belanda. Wisata Banyuwangi, dekat di hati. Wisatapedia Banyuwangi. Kota yang elok dengan beragam tempat-tempat eksotis khas tropis. Wisatapedia, tak kenal maka tak sayang. Wisatapedia Banyuwangi, dekat di hati. Setiap aku jumpa dirimu, ada rasa mengganggu di tiap tidurku. Oh apakah ini, aku tak mengerti, sampai terkadang aku lupa diri. It's love, it's about love, yeah. Love, love, it's about love. Aku coba untuk menelpon kamu dengan alasan menanyakan sedikit kabarmu. Tahu ini cuma basa-basi, sampai keluar kata long time no see, no see. Yes, long time no see. No see. Long time no see. Kini ku mengerti artinya ini, ku sadari ku telah jatuh hati. Ku ingin selalu dekat padamu, agar kau tahu that I love you. Kini ku mengerti artinya ini, ku sadari ku telah jatuh hati. Ku ingin selalu dekat padamu, agar kau tahu that I love you. Love you. Yes, it's true, babe. Love you. Love you. Love you. I love you. Kamu dengan alasan menanyakan sedikit kabarmu. Tahu ini cuma basa-basi, sampai keluar kata long time no see. Long time no see. No see. Long time no see. No see. Kini ku mengerti artinya ini. Ku sadar telah jatuh hati.